hari ku menanti panggilanmu sayang, menanti dengan kerinduan. Masa berlalu ku rasakan bagai mimpi, namun hatiku masih hampa. Ingin ku dengar suara manja darimu, bisikan mesra yang menawan. Hasratku yang lama terpendam. Usahlah diriku kau lupa, ku nanti ku rindu suaramu, ku tunggu panggilan. Setetik lalu hatiku kian merasa rindu, tak sabar ingin ku bicara. Walaupun wajahmu tak dapat ku tatapi, suaramu menghibur hatiku. Namun kini panggilanmu masih ku nanti, takkan bila akan terjadi. Sabar ingin ku bicara. Walaupun wajahmu tak dapat ku tatapi, suaramu menghibur hatiku. Namun kini panggilanmu masih ku nanti, entahkan bila akan.